Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita masuk ke contoh ya. Nah. Misal hadisin. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari rahimallahu taala, hafizallahu taala. Misal hadisin tafarrada bihi rawin yukhaliful usul wal qawaid al-'ammah wa laysa fil isnad man yuttahamu bihi ghairuhu. Maqalahul Hafiz Dzahabi fi Ahmad ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Yahya la a'rifuhu, lakin ra'anhu Syekhul Islam Al-Harawi khabaran mawdu'an wa ruwatuhu siwahu thiqatun fa huwal muttahamu bihi. Nah, ini sekarang penyebutan contoh ya terkait dengan faktor-faktor yang menjadikan seorang rawi disifati muttaham bil kadib. Tayyib, contoh hadis yang rawi itu tafarrada bihi rawin. Ya, tafarrada bihi rawin, bersendiri dengannya rawi, yukhaliful usula wal qawaid al ammata, yang menyelisihi al usul wal qawaid al-ammah. Tayyib, wa laysa fil isnad man yuttahamu bihi ghairuh, dan tidak ada dalam sanad ya rawi selain dia yang tertuduh membawakan riwayat itu. Dia yang bersendiri, dan dengan itu dia meriwayatkan sesuatu yang menyelisihi al-usul qaidul am. Tidak ada yang lain yang tertuduh selain dia, tertuju kepada dia tuduhan. Nah, yaitu yang disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi tentang siapa? Ahmad ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Yahya. Baik. La a'rifu, kata siapa? Dzahabi, tentang orang ini Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Yahya. La a'rifuhu, saya tidak mengenali dia. Lakin, tetapi rawanhu Syekhul Islam Al-Harawi. Syekhul Islam Al-Harawi telah meriwayatkan darinya khabaran mawdu'an. Khabaran mawdu'an, yani hadithan mawdu'an. Warwatuhu siwahu thiqat, sedangkan rawi-rawi selain dia itu thiqat. Fahuwal muttahamu bihi, maka dialah yang tertuduh ya dengan hadis tersebut. Berarti matruk. Tayyib, matruk. Mithalun akharu. Mithalun akhar, Zakaria ibnu Yahya al-Waqqar jaa fi tarjamatihi min al-Kamil qaulu ibni Adi sami'tu masyayikh ahli Misra yuthnuna alaihi fi babil ibadati wal ijtihadi wal fadli walahu hadithun kathirun ba'duha mustaqimatun wa ba'duha ma dhakartu wa ghairu ma dhakartu mawdu'atin wa kana yuttahamul Waqqar biwad'iha wa ghairu ma dzakartu mawdu'atun wa kana yuttahamu al-waqqar biwad'iha li'annahu kana yarwi an qaumin thiqatin ahaditha mawdu'atin wa salihuna qad rusimu bihadha ar-rasmi ayyaru fi fadha'il al-a'mali ahaditha mawdu'atan bawatilah wa yuttahamu jama'atun minhum biwad'iha. Naam. Wa huwa yasluhu aidan mithalan li riwayatil mughaffal. Hmm. Contoh yang lain yaitu Zakaria bin Yahya Al-Waqqar. Zakaria bin Yahya Al-Waqqar datang pada terjemah dia dari kitab Al-Kamil, ya, Ibnu Adi. Al-Kamil ini karya Ibnu Adi. Baik. Kitab tentang biografi rawi-rawi. Qaul Ibnu Adi. Ucapan Ibnu Adi dalam Al-Kamil tentang biografi orang ini, Zakaria bin Yahya Al-Waqqar. Ibnu Adi mengatakan apa? Sami'tu masyayikha ahli Misrah yuthnuna alaihi fi babil ibadati wal ijtihadi wal fadl. Saya mendengar masyayikh, ya, penduduk Mesir, mereka memuji, menyanjung dia, memberi sanjungan atasnya, ujian atasnya pada bab ibadah, ijtihad, kesungguhan dalam beribadah, dan fadl, keutamaan. Yakni dia orang yang bersungguh-sungguh mencari keutamaan, ya, dalam ibadah. Baik, jadi dia termasuk orang dianggap orang soleh begitu. Dianggap orang soleh dalam ibadah, tapi tidak dalam hal ilmu, ya. Nah, ini sanjungan ini dalam hal apa? Dalam hal ibadahnya, kesolehan dia dalam ibadah. Perhatikan, artinya dia termasuk dianggap termasuk orang soleh. Nah, walahu hadithun kathir, dan dia memiliki banyak hadith. Ba'duha mustaqimatun, sebagiannya mustaqimah, ya, sebagian hadis yang diriwayatkannya itu yakni diriwayatkan dengan benar begitu, ya. Wa ba'duha ma dzakartu, dan sebagian dari hadis-hadisnya tersebut yang banyak yang sakin itu sebagian yang aku telah sebutkan. Kemudian wa ghairu ma dzakartu, dan selain yang aku sebutkan, hadith-hadithnya adalah maudu'at. Hadith-hadith yang maudu'. Wa kana yuttahamu al-waqaru biwad'iha. Dan dia tertuduh, ya, memalsukan hadith-hadith tersebut. Kenapa? Li'annahu kana yarwi an qawmin thiqatin ahaditha maudu'atin. Karena dia meriwayatkan dari kaum yang mereka adalah orang-orang yang thiqah. Ahaditha maudu'at, hadith-hadith yang palsu. Dia meriwayatkan dari rawi-rawi yang thiqah, hadith-hadith yang palsu. Wah, kan kalau orang yang thiqah kan tidak mungkin mendatangkan hadith-hadith yang palsu. Berarti kan dia yang bermasalah. Wassalihun qad rusimu bihadar rasm. Dan orang-orang soleh, mereka telah dikenal dengan perangai ini. An yaru, apa itu? Rasm perangai tersebut. Ya, an yaru fi fadailil a'mali ahaditha maudu'atan bawatila. Ya. Kebiasaan mereka, orang soleh itu dikenal, mereka meriwayatkan tentang fadail a'mal. Keutamaan-keutamaan. Ya, beramal. Hadith-hadith yang palsu dan hadith-hadith yang batil. Karena mereka semangat beribadah, semangat mengejar ke keutamaan, maka mereka ingin menyemangati beribadah mengejar keutamaan dengan apa? Meriwayatkan hadith-hadith palsu yang batil yang isinya fadailul a'mal. Wa yuttahamu jama'atun minhum biwadi'iha. Dan telah tertuduh sekelompok dari orang soleh itu memalsukan hadith-hadith tersebut. Nah, tadi di awal dia termasuk yuthnuna alaihi fi babil ibadah wal ijtihad wal fadl. Artinya dia termasuk dari karena orang soleh yang tertuduh melakukan ini, pemalsuan hadith pada fadailul a'mal. Wadih? Wa huwa yasluhu aidan, dan ini juga, ya, bisa menjadi contoh untuk riwayat rawi yang mughaffal. Nah, mughaffal, lalai dalam periwayatan. Naam. Tayyib. Misalu man urifa bil kadhibi fi kalamihi wa illam yadhhar minhu wuku'u dhalik fil hadits an-nabawi. Anas ibn Abdul Hamid akhu Jabir ibn Abdul Hamid. Qala ibn Abi Hatim sami'tu Abi yaqul sami'tu Yahya ibn al-Mughirah qala sa'altu Jariran an akhihi Anas faqala la yaktubu anhu fa innahu yakdhibu fi kalamin nas wa qad sami'a min Hisham ibn Urwah wa Ubaidillah ibn Umar walakin yakdhibu fil haditsin nas fala yuktabu anhu. Tayyib, contoh yang diketahui urifa bil kadhib fi kalamih. Nah, diketahui ada kedustaan pada kalamnya. Yani fi kalamin nas, yani bainan nas. Wa illam yadhhar minhu qudzalika fil hadits nabawi, meskipun tidak tampak ya hal itu terjadi kedustaan pada hadits nabawi. Kan ini yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Hajar yang muttaham bil kadzib. Iya, yakni dia punya kedustaan, dikenal ada berdusta di kalangan manusia, tetapi belum tampak atau tidak tampak hal itu dia lakukan pada hadits Nabi. Jadi muttaham saja. Yaitu Anas ibn Abdul Hamid. Anas bin Abdul Hamid ini adalah akhu Jarir bin Abdul Hamid, saudaranya Jarir bin Abdul Hamid. Kata Ibn Abi Hatim, saya mendengar ayahku yaitu Abu Hatim Ar-Razi mengatakan sami'tu Yahya ibn al-Mughirah, saya mendengar Yahya ibn al-Mughirah berkata sa'altu Jariran an akhihi Anas. Jadi Abu Hatim Ar-Razi itu meriwayatkan dari Yahya ibn al-Mughirah. Yahya ibn al-Mughirah bertanya kepada Jarir bin Abdul Hamid. Jarir bin Abdul Hamid ini siapa? Dia saudaranya Anas bin Abdul Hamid yang muttaham bil kadzib. Jarir ditanya tentang saudaranya yaitu Anas. Faqal, apa kata Jarir tentang saudaranya? La yuktabu anhu. Tidak ditulis hadis darinya. Artinya hadisnya tidak ditulis, hadisnya tidak diambil. Berarti apa? Berarti kalau begitu matruk namanya. Turika hadisnya ditinggalkan, tidak ditulis, ini matruk. Kenapa? Fa innahu yakdzibu fi kalamin nas. Karena dia berdusta pada ucapan manusia. Wa qad sami'a min Hisham ibn Urwah wa Ubaidillah ibn Umar. Sungguh dia telah mendengar dari Hisham bin Urwah dan Ubaidillah bin Umar. Walakin yakdzibu fi haditsin nas. Yani dia mendengar hadis dari dua orang, Hisham bin Urwah dan Ubaidillah bin Umar, tetapi ya, dia dikenal yakdzibu fi haditsin nas, berdusta pada ucapan-ucapan manusia. Fala yuktabu anhu, maka tidak ditulis hadisnya darinya. Jadi apa yang dia riwayatkan dari Hisham bin Urwah, Ubaidillah bin Umar itu tidak ditulis. Nah, karena dia matruk. Sebabnya apa? Yakdzibu fi kalamin nas. Maka dia muttaham bil kadzib fi hadithi an-nabi. Naam. Wa mithalu, ini tadi dari Jarh wa Ta'dil ya, Ibn Abi Hatim. Tayyib, wa mithalun liman kasura fi hadithihi al-wahmu wal-ghalatu fastahaqqa tarka. Ma qalahu al-hafidhu Abdul Rahman Ibn Mahdi, an-nasu salasatun rajulun hafidhun mutkinun fahada la yukhtalafu fihi. طيب كمل. واخر واخر يهم والغالب على حديثه الصحه فهو لا يترك ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس. واخر الغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. Contoh untuk rawi yang banyak melakukan waham. Kathura fi hadithil waham, yani kathirul waham, juga banyak melakukan ghalat, kathirul ghalat. Fastahaqqat tarka li ajli dhalik, maka dia pantas untuk ditinggalkan riwayatnya gara-gara banyak melakukan waham dan banyak melakukan kesalahan periwayatan. Yaitu yang disebut oleh Al-Hafiz Abdurrahman bin Mahdi. Nah, ini dinukil dari At-Tamyiz karya Imam Muslim. Naam, di hasyah nomor 2 itu At-Tamyiz lil Imam Muslim. Naam. An-nasu thalathatun, orang-orang itu ada 3 golongan, yakni ruwah, rawi-rawi, terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama rajulun hafizun mutqin. Ya, itu rawi yang hafiz dan mutqin. Ya. Mutqin. Hafalannya. Naam, sempurna. Fa hadza la yukhtalafu fihi, maka ini tidak diperselisihkan tentang hadisnya tentunya. Naam. Wa akharu yahimu wal ghalibu ala hadithihi as-sihhatu, dan golongan yang kedua yaitu rajulun yahim, rawi yang dia mengalami waham, mengalami ghalab, yaghlab. Naam. Tetapi al-ghalibu ala hadithihi as-sihhatu, yang mendominasi ya atas hadisnya adalah kesahihan hadis. Artinya tidak waham dan golat yang dialaminya itu tidak banyak, ada ya. Nah, warid, tetapi yang mendominasi hadisnya adalah kesahihan hadis. Fahuwa la yutrak, maka dia tidak ditinggalkan hadisnya. Wajib. Walau turika hadithu mithli hadha, kalau hadith orang yang seperti ini juga ditinggalkan dan tidak ditulis, dibuang, la dhahaba hadithun nas, maka akan hilang hadis ya dari orang-orang itu. Nah, banyak hadis yang dibuang jadinya, karena jenis ini ya ada di kalangan ruwah. Nah, wa akharu, yang ketiga, golongan yang ketiga, al-ghalibu la hadithi ala hadithihi al-wahmu, yang dominan atas hadisnya adalah waham, keliruan. Fahadha yutraku hadithu, yang ini ditinggalkan hadithnya, yang ini kathirul waham wal ghalat. Ini ucapannya siapa? Abdurrahman bin Mahdi. Tayyib. Qultu, kata Syekh, qultu fi kalamil mangkul wa fil kalamil mangkul, qultu wa fil kalamil mangkul anil imami syu'bah qoriban ma yadulu ala hadha wa ala tarki hadith man ra'a anil ma'rufin ma la ya'rifuhu al ma'rufun wallahu alam. Ayuh, mengatakan pada ucapan yang dinukil dari al imam Syu'bah, ya kita lewati kemarin qariban, nah baru saja kita lewati, ma yadulu ala hadha, yang menunjukkan hal yang sama dengan ini. Nah, wa ala tarki hadithi man ra'a anil ma'rufin ma la ya'riful ma'rufun, dan menunjukkan atas ditinggalkannya hadis rawi yang meriwayatkan dari al-ma'rufin, yang tidak dikenal oleh al-ma'rufun. Nah, yakni huwa mutafarrid. Naam. Bidzalik. Wa amma hadithul fasik fahuwa matrukun aidun. Famathalan Sulaiman ibn Dawud Ash-Shadzakuni Al-Hafidhul Basri mashhurun bil hifdhi, lakin ja'a fi tarjamatihi ma yadulu ala riqqatin fi dini fid din. Adapun hadith rawi yang fasik, subhanallah, di ahli meriwayatkan hadis, hafid, nah, fahuwa matrukun aidan, pada contoh ini yaitu Sulaiman bin Daud Ash-Shadzakuni, coba disifati al-hafidhul basri, hafid, penghafal, masyhur bil hifz, masyhur bil hifz, na'am, lakin ja'a fi tarjamati, tetapi datang pada geografinya. Di sini di hasyah disebutkan yundur al-mizan. Nah, al-mizan lidh-dhahabi. Ma yadullu ala riqqatin fid-din. Terdapat penjelasan pada biografinya yang menunjukkan kelemahan dia dalam agama, yakni fasik, lemah iman. طيب. قال الحافظ. قال الحافظ ابن أبي حاتم الرازي سمعت أبي يقول سليمان الشاذكوني ليس بشيء متروك الحديث وترك حديثه ولم يحدث عنه. وقال الحافظ ابن حجر متروك. الحافظ ابن أبي حاتم الرازي يعني جلم جلم الجرح والتعديل من مريتكن mendengar sami'tu abi sama mendengar ayahku yakni Abu Hatim Ar-Razi berkata tentang Sulaiman Asy-Syadzakuni. Tapi tadi lengkapnya Sulaiman bin Daud Asy-Syadzakuni Al-Hafiz Al-Basri. Laisa bi syai'. Dia bukan apa-apa. Matrukul hadis. Ditinggalkan hadisnya. Wa na'am. Sampai di sini ucapannya Abu Hatim. Kemudian kata Ibnu Abi Hatim wa taraka hadithahu. Man taraka hadithahu? Abu. Wa taraka yakni ayahnya meninggalkan hadithnya Sulaiman Asy-Syadzakuni wa lam yuhaddits anhu dan tidak meriwayatkan darinya. Nah. Artinya dengan lisan dia menjarahnya bahwa dia matrukul hadith, dengan fi'il perbuatan dia juga meninggalkan hadithnya. Nah. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar, al-Hafidz Ibnu Hajar dalam at-takrib ya. Di hasyiah nomor 3 takrib. Nah. Ibnu Hajar mengatakan matruk. Nah. Dan di sini di hasyiah ada keterangan dari Syekh nomor 3 lihat at-takrib. Jadi ucapan Al-Hafidz dinukil dari terakhir. Kemudian ada keterangan beliau hadithu, yani keterangan Syekh Al-Bukhari hadithul fasiq wa hadithul fasiqi 'inda Al-Hafidz Ibnu Hajar yu'tabaru munkaran. Hadith rawi yang fasik menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar dianggap munkar. Naam, yundur an-nusha. Nah. Alhamdulillah tahaina. Tersisa al mawdu'. Sama ya. Hah? Iya, artinya di sini yang kita simpulkan dari keterangan sekarang hanya ada dua, yaitu yang kathirul wahm wal ghalab, ini yang al ghalibu la ala hadithihi wahm, yang mendominasi adalah itu. Jadi mungkin katakanlah misalkan persentasenya 60 gitu ya, 60%, nah 70%. Kalau yang kedua ini al-ghalibul hadits shihhah, tapi dia juga mengalami waham. Yahim, yahim. Itu yang disifati dengan sadukun yahim, sadukun lahu awham. Nah. Itu tidak sampai pada tingkatan matruk hadisnya. Tidak sampai pada tingkatan matruk hadisnya. Nah. Jadi ini dihafalkan ini yang dinukil oleh Syekh dari Al-Hafidz siapa? Abdurrahman bin Mahdi. Nah, dinukil dari At-Tamyiz. Dan apa ucapannya Syu'bah yang dinukil sebelumnya? Kenapa? Mawajat. Heran insyaAllah. Darajat al-wahm nadir artinya itu yang anda sampaikan kemarin, karena hatta seorang yang hafiz ini juga bisa mengalami wahm, tapi nadir. Nah, terus qalil, kemudian setelahnya kathir. kemudian ghalib. Berarti kathir, kathir, kathir dan dia ghalib, gitu berarti. Terus apa syarahnya yang anda dapat? Darjatul Hamid. Oh, butuh dilihat syarahnya. Ini aja ada nanti. Nah, ada kitab Jarh wa Ta'dil. Dhawabit, ada kitab. Anda dulu belajar kitab Dhawabit fil Jarh wa Ta'dil. Itu kitab karya Jami'ah, kitab Jami'ah, Jami'ah Islamiyah. Bisa dilihat di situ. Iya, nadir ya. Artinya kadang-kadang mengalami, jarang tapi. Artinya tidak ada yang selamat dari waham, namanya waham ya. Namanya juga manusia ya. Nah. Masalahnya di sini sekarang pembahasan kita masih sifatnya dasar ini. Karena ini syarah apa? Syarah mandhumah bai biquniyah. Kalau kita ingin memperdalam lebih jauh lagi tentang Darajatul Waham dan seterusnya tadi, itu nanti butuh belajar khusus Dhawabit fil Jarhi wa At-Ta'dil. Dan ada kitab, kitab Jami' Islamiyah, Anda dulu belajar kitab itu. Nah. Belajar dari akhuna wa syekhuna Abu Hudzaifah Al-Misrati Al-Libi. Nah, dan ada khabar yang sampai ke ana, alhamdulillah istiqomah sampai sekarang di Libya. Nah, Abu Hudzaifah Al-Libi Al-Misrati. Jadi syekh di sana sekarang di Libya. Dulu anda belajar sama beliau di Damaj. Anda meninggalkan Ma'rib bersama dia. Nah, ya, anda ketemu di Ma'rib. Nah, senior di Ma'rib, di tempatnya Abul Hasan. Banyak menasihati anda dulu. Dan dia yang mengajak anda, kita tinggalkan ini. Kita ke Syekh Mukbil aja langsung. Langsung ke Syekh. Ini cuma muridnya Syekh Mukbil. Nah, terus dia gambarkan ke anda. Di situ kan juga sering libur, sering banyak kerja juga di situ, di tempatnya Abul Hasan dulu. Nah, banyak tugas, banyak kerja, sering libur. Terus disampaikan kalau mau belajarnya banyak, padat. Nah, dan orang banyak ramai ke sana, ke Damaj. Nah, itu sama Syekh Mukbil langsung diajak ana. Ana berangkat dulu bersama beliau lewat jalur tikus, padang pasir, naik gunung, turun gunung. Nah, ada yang ahli naik mobil. Nah, mobil yang terbuka di belakang, mobil padang pasir. Nah, sampai di sana sama beliau, terus selalu sama beliau itu. Nah, sering diskusi, minta nasihat, arahan, sampai terus dia buka Dhawabit fil Jarh wa Ta'dil itu, anak belajar sama dia. Dan syarahnya sudah ada dan ada di rumah kitabnya. Anak dapat, anak beli di Madinah. Nah, itu kalau mau lebih mendalam lagi kita baca itu nanti. Nah, wajib. Yang penting sekarang gambaran awal bahwa yang matruk hadisnya itu yang kathir al-waham wal-ghalam. Yang dibahasakan oleh Abdurrahman bin Mahdi. Kalau Syu'bah kan membahasakan aktsara, ya. Ya. Bahasanya Syu'bah apa tadi? Apa bahasanya? Aktsara. Waman aktsarul ghalab, kan? Waman aktsarul ghalab, yakni katsir al-ghalab. Kalau bahasanya Abdurrahman Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, al-ghalibu ala hadithihi al-wahmu. Baik. Jazakumullah khairan. Subhanallah.